Tahu nggak kamu, ada satu cita-citaku yang sampai sekarang belum terkabul, yaitu naik balon udara. Sebenarnya sih, ada rasa takut ngebayangin kalau benar-benar naik balon udara. Tapi, rasa takut itu kalah dengan keinginanku. Maka, waktu aku nyanyi lagu yang dibuat oleh Om Elvis Syuria dan Tante Dewayani, aku senang banget bisa ngebayangin melihat dunia dari atas sana. Terus, pada waktu bikin video klip, rasanya setengah cita-citaku sudah tercapai. Ya, yang setengahnya lagi, biarin aja deh jadi cita-cita selamanya. Yuk, kita keliling dunia dan dengerin video klip ini bareng-bareng. Terbentang The Great Wall yang terkenal itu. Sekarang saya berada di atas India. Saya melihat Taj Mahal. Istana ini sebagai lambang kasih sayang. Assalamualaikum. Saya di atas Timur Tengah, tepatnya di negara Mesir. Saya melihat terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Kemudian saya melihat piramid, bangunan karya zaman Farao. Awa, saya di atas kota Paris sekarang. Saya melihat menara Eiffel yang menjulang. Kemudian saya ke selatan. Di atas kota Roma, saya melihat menara miring Pisa dan bangunan-bangunan lain yang bersejarah. Oke, arrivederci. Semuanya itu tidak kalah menarik deh dari yang kita lihat di negara lain.